Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hari ini hari Ahad tanggal 21 Jumadat Tsaniyah 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2012. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang terakhir kita telah sampai di bab nomor 249, yaitu pakaian yang tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram, karena kita masih berada dalam pembahasan larangan-larangan yang berkaitan dengan haji dan umrah. Sekarang kita masuk bab yang nomor ke-250. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu nahyil muhrim 'an ibtida'i thayyib. Bab larangan orang yang ihram untuk memakai parfum, memakai parfum wangi-wangian. Ya. Jadi muhrim itu adalah orang yang ihram. Karena itu ada salah kaprah di masyarakat, yaitu kerabat kita disebut sebagai muhrim. Itu salah kaprah. Yang benar adalah mahram. Karena muhrim itu artinya orang yang sedang berihram. Di sini dibawakan dua hadis. Yang pertama-tama hadis yang lalu sudah dibawakan juga yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa la talbasu min ath-thiyabi syai'an massahu za'faran aw warash." Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Orang yang ihram itu tidak boleh memakai pakaian yang terkena za'faron atau waros, maksudnya adalah parfum. Kemudian juga hadis yang sahih pula dan yang lalu juga telah disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang seorang yang dalam keadaan ihram lalu terjatuh dari ontanya dan dia pun mati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuhannituhu, jangan nanti jenazahnya dikasih parfum. Jadi orang ihram itu mati pun dalam keadaan ihram dan nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Wala tuhannituhu, jangan diberi hanut. Hanut itu parfum untuk orang mati. Di antara fikih daripada bab ini adalah yahrumu 'alal muhrimi ibtida'u thayyib au labsu thiyabin massaha thayyib. Haram orang yang ihram untuk memakai parfum atau pakaian yang terkena parfum. Ya. Sudah ihram ya, sudah niat ihram, sudah masuk dalam ihram, nah, tidak boleh memakai parfum. Dan juga pakaian ihramnya tidak boleh terkena parfum. Termasuk di sini adalah yang semakna dengan parfum. Maksudnya parfum di sini apa? Maksudnya adalah wangi-wangian. Nah, apapun yang berbentuk wangi-wangian, walaupun namanya bukan parfum, tidak boleh. Contohnya apa? Sabun. Nah, karena sabun sekarang wangi. Karena itu orang dalam keadaan ihram tidak boleh memakai sabun yang wangi. Ketika sudah ihram ya, sudah masuk ihram. Tapi kalau sebelum ihram mandi pakai sabun, tidak apa-apa. Bahkan juga sebelum masuk dalam ihram pakai parfum di badannya sunnah. Nanti ada keterangannya. Karena itu kalau orang dalam keadaan ihram mau mandi pakai sabun boleh, tapi sabun yang tidak mengeluarkan bau wangi. Ada ya sabun apa namanya? Ya, sabun apa? Zaitun dan semisalnya, membersihkan tapi tidak ada bau wanginya, membersihkan. Kemudian di antara fikih daripada bab ini pula adalah man asaba thayyiban fi ihramihi nasiyan aw jahilan thumma 'alima fabadara ila izalatihi fala syai'a 'alaihi. Orang yang memakai parfum setelah ihram atau di kain ihramnya, setelah ihram pakai parfum di bajunya atau di kain ihramnya, tapi dalam keadaan lupa atau tidak mengerti hukumnya, setelah diingatkan atau diberitahu hukumnya, maka dia segera membersihkannya. Itu tidak apa-apa. La syai'a alaihi. Dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima tentang seorang yang dalam keadaan ihram memakai parfum. Entah lupa atau tidak mengerti hukumnya. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu sempat takut. Ternyata sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ighsil at-thayyib alladhi bika 3 marrat wanzi' 'ankal jubba wasna fi 'umratika kama tasna'u fi hajjik." Ya. Cucilah parfum yang ada padamu itu, dicuci 3 kali. Dan pakaianmu kamu lepas. Jadi yang ada di badannya dicuci 3 kali baunya hilang, yang ada di pakaiannya, pakaiannya dilepas karena sudah bau wangi. Atau dihilangkan baunya, lalu teruskan umrohmu sebagaimana kamu meneruskan hajimu. Ya, tidak mengapa. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari mengatakan, واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. Ini ada dalil bahwa orang yang terkena parfum di ihramnya dalam keadaan lupa atau tidak mengerti hukumnya, lalu setelah diingatkan atau diberitahu segera dihilangkan parfumnya, itu tidak ada kafarahnya. Islam itu agama yang mudah. Kemudian di antara fikihnya pula adalah wa yusannu liman arada al-ihram an yatatayyab indahu. Orang yang hendak ihram itu malah disunnahkan memakai parfum ketika mau ihram, ya, sebelum masuk dalam ihram. Hanya saja parfumnya orang perempuan itu yang baunya tidak sampai keluar, karena orang perempuan kan dilarang ya memakai wangi-wangian yang baunya sampai keluar. Dilarang orang perempuan. Kalau orang laki tidak apa-apa, bahkan ancamannya keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan yang memakai parfum ya bakhur, yaitu dari baunya dupa yang wangi, ke masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang dulu mandi sampai bau wanginya itu hilang. Kemudian dalam sabda yang lainnya beliau mengatakan, ayyu mamra'atin ista'tarat thumma marrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang memakai parfum kemudian melewati satu kaum orang laki-laki dan mereka mencium bau wanginya, maka perempuan ini adalah zaniyah. Zaniyah itu kalau diartikan artinya apa? Zaniyah itu pelacur. Ini ancaman cukup keras. Jadi kalau perempuan parfumnya, baunya tidak boleh tercium laki-laki. Jadi ketika mau ihram itu sebelum niat ihram, ya, sebelum masuk di dalam ihram, kan kita disunahkan mandi-mandi dulu ya. Lalu kemudian pakai parfum, parfum di badannya, badannya atau juga di tempat-tempat yang dikhawatirkan menimbulkan bau kurang sedap, di ketiaknya, dikasih apa? Ya, kemudian ya pokoknya seperti itu, di rambutnya wangi, kemudian baru memakai kain ihramnya. Bagaimana kalau kain ihramnya kena parfum yang ada di badannya? Nah, ini tidak apa-apa, karena mesti itu mesti kena. Bagaimana mungkin badannya dikasih parfum ketika pakai kain ihram, kain ihramnya nggak kena parfum itu? Mungkin tidak? Nggak mungkin. Ya mesti, itu tidak apa-apa kalau itu. Yang tidak boleh itu setelah masuk dalam ihram, sudah niat ihram ya, lalu kain ihramnya dikasih parfum atau badannya dikasih parfum, tidak boleh. Atau sebelum ihram, kain ihramnya dikasih parfum, disemproti minyak wangi, nah itu tidak boleh. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, kata Ibunda Aisyah, kuntu utayyiba Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam li ihramihi hina yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Aku memberikan parfum, meminyaki Nabi, memberikan parfum kepada Nabi di tubuhnya Nabi ketika beliau hendak ihram. Dan juga aku yang memberikan parfum di tubuhnya Nabi ketika beliau sudah tahallul sebelum tawaf di Ka'bah, maksudnya adalah tawaf ifadah. Karena orang kalau haji itu tahallulnya kan tanggal 10. Ya, tanggal 10 amalannya haji itu kan pertama-tama melempar jumroh Aqabah, kemudian mencukur rambut, ya, kemudian menyembelih hewan, nah ini sudah tahallul. Ada lima amalan, dikerjakan dua sudah tahallul, Nah ketika itu setelah tahallul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau ke Masjidil Haram, tawaf ifadah dan sa'i haji. Nah ketika mau berangkat itulah diminyaki oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan amalan tanggal 10 Dzulhijjah ini bebas ya, dibalak-balik tidak apa-apa. Melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih, nyukur rambut, tawaf ifadah, sa'i, itu dibalak-balik tidak apa-apa. Rasulullah SAW ditanya, aku melempar sebelum menyembelih lah arad. Aku nyembelih sebelum melempar lah harat, semuanya lah harat, bahkan sampai-sampai sebagian ulama mengatakan seandainya haji sa'i dulu sebelum tawaf lah harat, tidak apa-apa. Jadi tidak mengapa dibolak-balik. Fa inistamarrati fala syai'a alai, walaupun ketika itu parfumnya tetap nempel di badannya setelah dalam keadaan ihram, tidak apa-apa. Kan itu pakainya sebelum ihram di badannya. Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha aidha, berdasarkan hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha juga, ka'anni anduru ila wabisi thayyib fi mafariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Seakan-akan aku melihat kilauan parfum di belahan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah dalam keadaan ihram. Jadi yang tadi dipakai sebelum ihram itu membekas sampai ketika dalam keadaan ihram, ya kelihatan di rambutnya, masih kelihatan parfumnya. seperti itu. Jadi ini tentang memakai parfum, saya kira jelas. Selanjutnya kita masuk bab yang berikutnya lagi, nomor 251. Babul muhrim la yankih wa la yunkih wa la yakhtub. Bab orang ihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang. Nah, ini ihram nikah, bagaimana ini? Mungkin kalau sekarang kayaknya enggak terbayangkan ya. Kalau zaman dulu tuh kayaknya biasa. Misalnya haji itu kan agak lama kan ihramnya, mulai dari tanggal 8, 9, 10 ya, 3 hari ihramnya. Lah mungkin waktu tanggal 8 itu baru ihram kelihatan wanita seneng. Nah, dinikahi langsung tanggal 9-nya. Orang dulu kayaknya gitu, kayaknya gampang sekali gitu. Atau mungkin orang yang hajinya haji qiran atau haji ifrad, yang ihramnya itu cukup panjang, ya tergantung kapan dia memulai ihramnya. Karena itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukumnya, yaitu akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi, an Nubayh bin Wahab, dari Nubayh bin Wahab, anna Umar bin Ubaidillah arada an yuzawwija Talha ibni Umar binta Syaibah bin Jubair, fa arsala ila Aban bin Uthman yahduru dhalik wa huwa amirul hajj, fa qala Aban sami'tu Uthman bin Affan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam la yankihul muhrim wa la yunkih wa la yakhtub. Ya, bahwasanya Umar bin Ubaidillah, beliau hendak menikahkan Talha ya bin Umar, menikah dengan putri daripada Syaibah bin Jubair. Jadi Umar bin Ubaidillah mau menikahkan. Lalu mengundang Aban bin Uthman untuk hadir. Aban bin Uthman ini adalah Amirul Hajj, pemimpin haji tahun itu. Kemudian Aban mengatakan, aku pernah mendengar Uthman bin Affan mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang. Nikah tidak boleh, nikahkan orang tidak boleh, meminang juga tidak boleh. Karena itu diantara fikih daripada bab ini adalah yahrumu alal muhrim an yatazawwaja au yuzawwija au yakhtub. Haram orang yang ihram itu untuk menikah atau menikahkan atau meminang. Ya, minang orang. Nah, terus kapan kalau mau nikah? Kan sekarang lagi ngetren nikahnya di Mekah. Iya kan? Mengikat janji di depan Ka'bah. Bagaimana? Ya sabar sampai tahallul dulu. Kalau sudah tahallul enggak apa-apa. Sudah tahallul mau nikah enggak apa-apa. Mengikat janji di depan Ka'bah. Ya. Ada bedanya enggak nikah di depan Ka'bah dengan nikah di Kota Malang? Tidak ada, fadilahnya tidak ada, keutamaannya sama saja fadilahnya. Hanya mungkin untuk kenang-kenangan bahwa kita dulu mengikat janji di depannya Ka'bah, seperti itu. Karena itu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Nailul Autar mengatakan, fal haqqu annahu yahrumu an yatazawwajal muhrim aw yuzawwija ghairahu kama dhahaba ilaihi al-jumhur. Pendapat yang hak bahwasanya orang yang ihram itu diharamkan untuk menikah atau menikahkan orang lain, sebagaimana ini adalah pendapat jumhur ulama. Bagaimana kalau terlanjur nikah? Ihram tidak sabar dia. Ya, maksud ihram tidak sabar untuk nikah. Karena khawatir kalau terlambat diambil orang ini. Harus cepat-cepatan. Terpaksa waktu ihram dia nikah juga. Para ulama mengatakan nikahul muhrim fasid, pernikahannya itu rusak, tidak sah. Wa qad jara al-amalu ala tafriq bainahuma, dan telah diamalkan oleh para ulama bahwa keduanya harus dipisahkan. Jadi nikahnya tidak sah. Dan di sini ada riwayat, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Abu Athfan bin Tarif Al-Murri. Beliau mengatakan anna abahu tazawwaja imra'atan wa huwa muhrim faradda Umar ibn al-Khattab nikahahu, bahwa ayahnya ini menikahi seorang perempuan ketika dalam keadaan ihram. Lalu oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernikahannya dibatalkan, tidak sah. Demikian pula riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, la yankih al-muhrim fa innakaha rudda nikahu. Orang ihram tidak boleh nikah. Kalau dia nikah dalam keadaan ihram, maka pernikahannya dibatalkan, dikembalikan lagi. Ya. Kemudian masalah ini ada iskal. Ada iskal. Kalau antum terjun di dalam ilmu fikih, dalam masalah ini ada muskilah. Muskilahnya apa? Disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, melalui jalan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam tazawwaja maimunah wa huwa muhrim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi istrinya Maimunah dalam keadaan ihram. Nah, ini bagaimana ini? Dan ternyata ada riwayat yang lainnya pula juga sahih, ya, dari Maimunah. Maimunah sendiri mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Rasulullah menikahinya dalam keadaan sudah tahallul. Wah, ini gimana ini? Sama-sama sahihnya ini. Sama-sama sahihnya, sama-sama kuatnya. Yang satu mengatakan Rasulullah nikah dengan Maimunah dalam keadaan ihram. Yang satu mengatakan Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan sudah tahallul. Ya, jawabannya para ulama banyak macam-macam di antara jawaban itu, dan itu yang sering dikatakan oleh Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan masalah ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikahi Maimunah dalam keadaan sudah tahallul, hanya pakaian ihramnya belum dilepas. Pakaian ihramnya belum dilepas. Sehingga orang yang tidak tahu menyangka Rasulullah dalam keadaan masih ihram. Sudah tahallul, cuman kain ihramnya masih belum dilepas. Sehingga sebagian menyangka beliau menikah dalam keadaan ihram. Itulah yang namanya ilmu fikih, ya. Ilmu fikih itu luas sekali. Ilmu fikih itu ilmu yang sangat luas, lautan yang tidak bertepi. Karena itu dalam masalah fikih kita jangan gampang menyalahkan. Jangan gampang menyalahkan. Karena biasanya orang yang gampang menyalahkan itu adalah yang dia baru belajar atau baru baca kitab yang kecil-kecil, sehingga dia menyangka bahwa dia adalah orang paling pinter di muka bumi. Sehingga semuanya disalahkan pendapat dia yang paling benar. Bahkan kadang juga nantang orang lain, nyalah-nyalakan orang lain. Persis kasusnya sama dengan orang baru belajar karate, sabuk putih. Ya. Sabuk putih biasanya itu petentang-petenteng. Semuanya orang diajak berkelahi karena baru sabuk putih. Kalau sudah sabuk hitam, apalagi dan tiga, ya, itu biasanya kalau sudah menjadi pendekar itu kutuk, ya, kutuk. Tapi jangan macam-macam, disamblek habis nanti. Seperti itu. Karena itu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilmi, beliau menyebutkan al-ilmu thalathatu ashfar. Ilmu itu ada tiga jengkal. Ini pengibaratannya, tiga jengkal. Lalu kata beliau, man wasala ilmuhu ila shibril awal takabbar. Ini ucapan dari salafus soleh. Orang yang ilmunya baru satu jengkal biasanya sombong, merasa paling benar sendiri. semuanya disalahkan. Waman wasala illa shibritani tawadha. Orang yang ilmunya telah sampai di jengkal yang kedua, dua jengkal, nah dia sudah mulai tawadhu, rendah hati. Waman wasala ila shibritsalits 'alima annahu la ya'lamu syai'a. Orang yang ilmunya telah sampai di jengkal yang ketiga, dah notok, maka dia menyadari bahwa dia tidak mengerti apa-apa. Semakin orang mendalami ilmu itu semakin takut untuk nyalahkan orang lain. Apalagi ilmu fikih ya. Kalau ilmu akidah, akidah tidak boleh beda. Akidah itu satu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Satu akidah tidak boleh beda. Ini masalah-masalah khilafiyah yang bersumber dari ijtihad. Yang ada peluang untuk ijtihad. Jangan mentang-mentang paling benar sendiri. Coba baca kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Disebutkan di sana perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Perbedaan pendapat di kalangan madhab Syafi'i banyak. Madhab Syafi'i sendiri banyak beda pendapat. Belum lagi perbedaan pendapat lintas madhab. Banyak perbedaan pendapat. Kemudian juga di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah disebutkan perbedaan pendapat di dalam madhab Hambali itu banyak. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, kadang beliau itu dalam satu masalah ada dua pendapat, satu masalah ada tiga pendapat. Bayangkan, apa kita nuduh beliau pelin-pelan? Tidak, itulah yang namanya ilmu. Orang pintar itu kadang ragu-ragu lagi, ragu-ragu lagi. Sehingga yang lalu sudah pernah dibacakan kan, bagaimana para imam empat madhab selalu mengatakan, jangan fanatik kepada aku. Boleh jadi sekarang aku mengeluarkan pendapat, besok aku sudah merujuk lagi. Harus kembali kepada dalil. Jadi seperti itu. Jadi paling enak masalah fikih ini adalah, ya inilah yang kami yakini sesuai dengan ilmu. Ya, kalau ada yang beda pendapat, silakan. Yang penting dengan dasar ilmu. Masing-masing punya ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal-amal. Ini penting. Ada satu orang menanyakan kepada saya satu masalah. Pendapat ini bagaimana? Waktu itu dia mengklaim bahwa dia paling benar. Saya bilang jangan gitu. Sudah, kamu bilang aja bahwa kamu yakin dengan pendapat itu. Silahkan, tidak apa-apa, fadhol. Mungkin ada pendapat lain, silahkan. Yang penting juga punya ilmu. Nah, dia ngotot. Ini yang paling benar. Sudah sekarang tidak usah repot-repot. Kalau nanti ngambil kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah atau ngambil ya Al-Majmu' terlalu kelamaan ya, dari halamannya kelamaan. Tanya aja kepada Syekh Gogel. Ya, tahu Syekh Gogel antum. Tanya kepada Syekh Gogel saja, tanyakan masalah ini. Kata kuncinya dalam bahasa Arab tulis. Ya, klik aja. Keluar dari sana masalah itu. Ternyata benar ada perbedaan pendapat. Oh iya ya. Nah, iya makanya jangan. Paling enak ini pendapat yang saya yakini sebagaimana ilmu saya yang telah sampai di sini. Paling enak gitu. Sebagaimana ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang sangat masyhur, beliau mengatakan qauli shawab yahtamilul khata wa qaula ghairi khata yahtamilus shawab. Pendapatku aku yakini benar, tapi bisa jadi salah. Nah, pendapat orang aku yakini salah, tapi bisa jadi benar. Nah, itu sifat sportif. Ini perlu dikembangkan ya. Dalam masalah-masalah khilafiyah, ijtihad. Kalau akidah, tidak boleh beda pendapat. Akidah adalah satu. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu kita ini perlu belajar adab thalibul ilmi, adab penuntut ilmu. Dan insya Allah, kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami punya rencana nanti pada bulan Ramadan selama satu bulan penuh insya Allah di sini diadakan pengajian rutin tiap-tiap ba'dal asar jam 4 sampai jam 5. Materinya tentang 100 adab penuntut ilmu. 100 adab penuntut ilmu insya Allah. Itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab yang dipakai adalah kitab yang berjudul An-Nubadz fi Adab Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman Hafidhahullah Ta'ala. Beliau adalah seorang ulama terkemuka dari Kuwait, dan beliau juga merupakan muridnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin Rahimahullah Ta'ala. Kitab itu ada beberapa cetakan. Cetakan yang pertama hanya berisi sekitar 40 sekian adab. Cetakan yang berikutnya berisi sekitar 60 adab. Nah, cetakan yang paling akhir sudah dilengkapi oleh beliau berisi 100 adab penuntut ilmu. Ya, dari Quran, dari hadis, dari salafus saleh. Itu penting. Insyaallah mudah-mudahan dalam 1 bulan kita khatamkan. Sekalian juga buka puasa di sini. Insyaallah biidznillahi taala. Ya. Jadi itu masalah fikih ya. Fikih itu luas, lautan yang tidak bertepi. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, pendapat beliau ketika berada di Irak dan ketika sudah hijrah ke Mesir berbeda. Beliau merombak banyak daripada pendapatnya ketika di Irak. Ya, ketika sampai di Mesir dirombak. Sehingga ada terkena dalam madzhab Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid, pendapat lama, pendapat baru. Dan itu bukan plin-plan. Itu bukan plin-plan. Itulah yang namanya orang alim. Ya. Karena kadang ada fatwa-fatwa itu yang bisa berubah tergantung perubahan situasi dan kondisi. Al-fatwa tataghayyar bitaghayyuri al-ahwal wal-awdha wal-ashkhas. Fatwa bisa berubah tergantung perubahan situasi, kondisi, atau tergantung perbedaan orang yang bertanya. Fatwanya bisa berubah. Dan itu bukan plin-plan. Itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah beliau didatangi oleh seorang yang sudah tua. Ketika puasa dia bertanya, apakah boleh orang puasa mencium istrinya? Kata Rasulullah, boleh. Lalu ada lagi datang anak muda bertanya, apakah boleh orang puasa mencium istrinya? Kata Rasulullah, tidak boleh. Loh, kenapa kok beda? Karena Rasulullah ini orang tua. Orang tua artinya mencium, sekedar mencium saja, tidak khawatir kebablasan. Nah, kalau anak muda khawatir mencium, tidak bisa menguasai syahwatnya sampai kebablasan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di sini ada lagi bab tentang larangan orang ihram untuk berburu. Ya. Yaitu bab yang nomor 252, babu nahyil muhrim 'anil shayd. Bab larangan orang ihram berburu. Berburu. Yang dimaksud berburu di sini adalah berburu binatang darat. Kalau binatang laut enggak apa-apa. Lalu dibawakan di sini beberapa dalil dari Al-Qur'an dan dari hadis, di antaranya surat Al-Maidah 95. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu membunuh binatang buruan ketika dalam keadaan ihram. Ya, binatang buruan maksudnya adalah binatang darat. Kalau binatang laut enggak apa-apa. Al-Maidah 96, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Cuman sekarang ini ada enggak orang ihram berburu itu? Kayaknya enggak ada kalau sekarang ini. Karena enggak ada. Karena sekarang binatang buruan enggak ada. Yang ada kambing miliknya orang. Bukan berburu. Tapi enggak apa-apa, kita baca aja. Mungkin nanti ada satu saat kembali ada buruan lagi. Yaitu di sini dibawakan beberapa dalil, di antaranya riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, juga Imam Muslim rahmatullahi alaih. Anis Sa'ab bin Jathamah, diriwayatkan dari As-Sa'ab bin Jathamah Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan wa huwa bil abwa aw bi buddan faraddahu alaihi. فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده إلا أن حرم. الصعب بن جثامة الليثي ini menghadiahkan kepada Rasulullah SAW keledai, keledai liar, ya, hasil buruannya di daerah Abwa atau Wudan, ternyata oleh Nabi ditolak. Oleh Nabi ditolak. Ketika Sa'ab bin Jathamah melihat wajah Nabi itu tidak suka, tidak mau, ya, atau ketika Nabi melihat Sa'ab ini kaget, wah kenapa? Bertanya-tanya, kenapa kok ditolak? Lalu Nabi mengatakan, tiadalah kami menolaknya melainkan karena kami sedang dalam keadaan ihram. Ya. Di sini para ulama mengatakan maksudnya di sini adalah binatang buruan yang dihadiahkan dalam keadaan masih hidup. Nah, itu tidak boleh. Walaupun orang itu berburu sendiri, bukan kita suruh, bukan disuruh orang ihram, bukan diperintahkan, berburu sendiri, telah dapat diberikan orang ihram tapi masih hidup, tidak boleh. Tapi kalau diberikan dalam keadaan mati, dan orang yang ihram itu tidak nyuruh, tidak memerintahkan, tidak mengisyaratkan, nah, tidak apa-apa. Itu juga ada hadisnya lagi. Itu hadisnya di sini agak panjang, yang mana intinya, ya, kalau dibacakan ini agak panjang, saya bacakan aja ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajjan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pergi haji. Wa kharajna ma'ahu, dan kami keluar bersama beliau. Fa sarafa min ashabihi fihim Abu Qatadah. Lalu sebagian sahabatnya pergi, di antaranya adalah Abu Qatadah. Faqala, beliau mengatakan, khudu sahilal bahr hatta talqauni. Kamu lewat pinggir laut, pinggir pantai sehingga kamu berjumpa aku. Qala fa akhadhu sahilal bahr falamman sarafu qibala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahramu kulluhum illa Abu Qatadah fa innahu lam yuhrim. Ya. Kemudian mereka berangkat lewat pinggir pantai dan sampai akhirnya mereka semuanya ihram. Ihram kecuali Abu Qatadah tidak ihram. Fa bainama hum yasiruna idza idra'u humura wahsh. Ketika sedang berjalan, mereka melihat ada keledai liar. Keledai liar kan boleh ya dimakan. Kalau keledai jinak tidak boleh. Fa hamala 'alaiha Abu Qatadah fa 'aqara minha atanan fa nazalu fa akalu min lahmiha. Ya. Kemudian oleh Abu Qatadah diburu dan kena. Kemudian dimakan. Lalu mereka mengatakan, akalna lahman wa nahnu muhrimun. Loh, bagaimana kita ini makan binatang buruan sementara kita dalam keadaan ihram? Yang berburu tadi siapa? Abu Qatadah. Ihram atau enggak? Enggak ihram. Tapi yang lainnya ihram semuanya, makan. Bagaimana ini? Qala fa hamalu ma baqiya min lahmil atan. Falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna kunna ahramna wa kana Abu Qatadah lam yuhrim fa ra'ayna humur wahsh fa hamala 'alaiha Abu Qatadah fa 'aqara minha atanan fa nazalna fi kullina min lahmiha. Ya, lalu mereka lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Qatadah tadi berburu, dia tidak ihram. Ya, sementara kami ihram semuanya. Setelah dia dapat binatang buruan, nah kami ikut makan. Sementara kami dalam keadaan ihram. Bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal minkum ahadan amarahu au asyara ilaihi bi syai?" Apakah ada di antara kamu yang ihram itu yang nyuruh dia? Nyuruh Abu Qatadah. Ya. Ya, Abu Qatadah, itu ada apa namanya? Ada keledai. Kamu ambil. Kamu kan enggak ihram kan? Ya, kamu ambil aja. Menyuruh atau mengisyaratkan? Isyarat. Jadi kan ada binatang buruan ya, ini lapar. Abu Qatadah ada ihram, isyarat. Ini aja. Maksudnya adalah ambil itu. Lalu mereka mengatakan, "La, tidak ya Rasulullah. Kami tidak menyuruh dan kami tidak memberi isyarat dia untuk berburu itu." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakulu ma baqiya min lahmiha." Kalau gitu enggak apa-apa. Nah, dagingnya dimakan. Karena dia itu tidak ihram. Dia berburu sendiri. Dia berburu sendiri, bukan disuruh orang yang ihram, bukan diberi syarat orang yang ihram. Setelah dia dapat binatang buruan, nah diberikan kepada orang yang ihram, tidak apa-apa, dimakan boleh. Ya. Kemudian juga ada pula riwayat An Mu'ad bin Abdurrahman bin Uthman At-Taymi an abihi, dari Mu'ad bin Abdurrahman bin Uthman At-Taymi, dari ayahnya beliau berkata, kunna ma'a Talhah bin Ubaidillah wa nahnu hurum, kami bersama Talhah bin Ubaidillah dalam keadaan kami itu ihram. Fa ahdalahu tayr wa Talhah raqid, lalu diberi hadiah burung, ya, burung hasil buruan, sementara Talhah dalam keadaan tidur. Fa minna man akala wa minna man tawarra'a, lalu sebagian dari kami ada yang makan burung itu, sebagian kami tidak berani, ya, tidak berani, kami dalam keadaan ihram. Falamma staiqadha Talhah waffaqa man akalahu wa qala akalnahu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Talhah bangun, Talhah menyetujui orang-orang yang memakannya seraya mengatakan, kami dulu memakannya bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang itu berburu sendiri dalam keadaan tidak ihram, tidak disuruh orang yang ihram, tidak diisyaratkan orang yang ihram, seperti itu. Nah, setelah dia dapat buruan, orang-orang ihram dikasih bagian. Nah, tidak apa-apa, tidak mengapa. Saya kira masalahnya jelas sekali, ya. Apakah boleh orang yang sedang ihram itu menyembelih kambing? Bukan kambing buruan loh, ya. Dia beli kambing nyembelih, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ya boleh, enggak apa-apa. Yang tidak boleh kan berburu, ya. Ya juzu lil muhrim dhabhul an'am wat tuyur ad-dajinah. Boleh orang ihram itu menyembelih hewan ternak dan juga unggas. Ya, beli ayam, nyembelih ayam, enggak apa-apa. Bukan berburu. Ya, saya kira ini jelas sekali. Kemudian juga ada binatang-binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang ihram sekalipun. Walaupun ihram, boleh bunuh binatang itu. Yaitu binatang-binatang yang dikenal sebagai binatang yang sifatnya itu ganggu. Sifatnya ganggu. Sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alaihi sallam maqal, beliau bersabda, khamsun minad dawab laisa alal muhrimi fi qatlihinna junah, ada lima binatang yang tidak mengapa dibunuh oleh orang yang sedang ihram. Di antaranya adalah al-ghurab, burung gagak. Karena sifatnya kan ganggu, ya, nyakiti orang. Kemudian wal hada'ah, elang, wal aqrab, kalajengking, wal fahrah, tikus, wal kalbul akur, anjing galak. Pokoknya binatang-binatang yang sifatnya itu ganggu, mengganggu, tidak apa-apa dibunuh. Jadi tidak mengapa dibunuh yang sifatnya itu ganggu. Termasuk tikus. Tikus itu ganggu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tikus sebagai al-fuwaisiqah, kecil fasik. Sudah kecil fasik itu tikus. Tikus itu cerdas. Ya, hati-hati kalau kita bunuh tikus, ternyata setelah kita pukul enggak mati, pergi, hati-hati balas dendam dia. Iya, tikus itu segitu wataknya. Kami pernah mendapat cerita dari guru kami, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin mengatakan, kalau yang bercerita bukan guru beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan tidak percaya. Kalau yang cerita bukan gurunya, beliau tidak percaya. Kami pun juga mengatakan gitu. Kalau yang cerita bukan Syekh Utsaimin, kami tidak percaya. Karena aneh ceritanya ini. Itu di rumah seseorang itu ada tikusnya yang selalu ganggu. Akhirnya pemilik rumah itu ya mangkel, ya, sama tikus, ya, diganggu terus. Kemudian tikus itu ditangkap. Ketika tikus tertangkap tidak dibunuh. Tidak dibunuh, ya, ditaruh di satu wadah yang transparan. Ditutupi, ya. Man dari luar masih kelihatan, ditutupi aja gitu aja. Subhanallah, ternyata temannya tikus itu datang sambil bawa uang. Iya, bawa uang didorong-dorong. Ya. Taruh di sebelahnya. Maksudnya apa? Mau ditebus. Allahu Akbar. Dibiarkan oleh orang itu. Oleh orang yang punya rumah dibiarkan. Ya. pergilah kita ke situ. Ngambil uang lagi, dua. Mungkin tebusannya kurang tadi itu. Tambahin lagi. Nah, dibiarkan lagi. Pergi lagi, ngambil uang lagi. Subhanallah. Sampai begitu. Jadi mungkin dia pernah nyuri uang. Ya. Kata Syekh Utsaimin apa? Kalau yang cerita bukan Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi, kami tidak percaya. Kami pun juga bilang gitu. Kalau yang cerita bukan Syekh Utsaimin, kami tidak percaya. Untung yang cerita beliau, kami akhirnya percaya. Ya. Jadi tikus itu ganggu, dibunuh, tidak apa-apa. Kemudian saya tambah satu lagi karena masih berhubungan, yaitu bab yang nomor 253, babu zajri an aklil muhrim baydus sa'id idza ukhida min ajli, bab larangan orang ihram memakan telur, telur binatang buluan, buruan, yang sengaja binatang buruan itu diambil telurnya untuk dia. Jadi kalau dagingnya aja tidak boleh, apalagi telurnya. Jadi mungkin dia berburu ayam, ya, orang ihram berburu ayam, atau nyuruh orang lain berburu ayam untuk diambil telurnya. Maka telurnya tidak boleh dimakan karena sengaja diambil untuk orang ihram. Tapi kalau kita sedang ihram beli telur di toko, boleh apa enggak? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sedang ihram haji atau umrah beli telur di toko enggak apa-apa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Ya Zaid ibn Arqam, hal 'alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdiya lahu baydat? Na'am, wa huwa haramun faraddahunna." Qala na'am. Wahai Zaid bin Arqam, apakah kamu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi hadiah telur-telur burung unta ketika dalam keadaan ihram dan beliau menolaknya? Lalu jawab, "Ya, saya pernah tahu itu." Yaitu sama dengan tadi ya. Jadi burung ontanya sengaja itu diburu, yang nyuruh orang yang ihram untuk diambil telurnya. Nah, sama saja tidak boleh. Jelaskan maksudnya? Jelas ya. Kalau jelas alhamdulillah, saya kira mungkin itu dulu. Dan sepertinya hal-hal ini jarang terjadi untuk sekarang. Sebenarnya saya ingin menyampaikan masalah air zam-zam. Kan masih ada waktu kan? Ya, kurang sedikit. Ya, tidak apa-apa lah, nyicil. Karena ini panjang pembahasannya. Bagaimana para salafus soleh rahimahumullahu ta'ala ajma'in itu berdoa ketika hendak minum air zam-zam. Yang lalu telah disebutkan dalil-dalil tentang keutamaan air zam-zam. Nah, sekarang langsung saja masuk kepada contoh-contohnya. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitabnya Tarikh Dimashq, ya, dari Al-Hasan bin Isa rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ra'aitu Ibn al-Mubarak dakhala zamzam fastaqa dalwan wastaqbala al-qiblah." Aku melihat Abdullah Ibn al-Mubarak masuk ke sumur zamzam, lalu ngambil satu wadah, kemudian beliau menghadap kiblat. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, "Allahumma inna Abdullah ibn Mu'ammil haddatsani an Abi Zubair an Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma'u zamzam lima syuribala." Ya Allah, sesungguhnya Abdullah bin Al-Mu'ammil atau Mu'ammal ini ya, telah memberitahukan kepadaku dengan sanadnya dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Ma'u zamzam lima syuribalah." Air zamzam itu tergantung apa permintaan kita ketika meminumnya. Artinya doa ketika minum air zamzam itu mustajab. Lalu beliau berdoa. Apa doanya? "Allahumma inni ashrabuhu li'atshi yaumil qiyamah." Ya Allah, hamba meminumnya ini untuk persiapan hamba ketika haus hari kiamat nanti. Lalu beliau minum. Jadi mau minum zam-zam, doanya, "Ya Allah, mudah-mudahan hamba nanti kiamat tidak haus." Ya, karena kiamat kan tempatnya orang haus sekali. Lalu beliau meminumnya. Kemudian juga Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Mujalasah dari jalannya Tariq Al-Humaydi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kunna inda ibni Uyainah faja'a rajulun, kami berada di sampingnya Ibnu Uyainah, lalu datang satu orang, faqala, berkata, ya Aba Muhammad, al-hadithul ladhi haddathana an ma'i zamzam sahih, wahai Abu Muhammad, ya, ini orang yang datang mengatakan kepada Sufyan bin Uyainah, ulama tabi'in, wahai Abu Muhammad, wahai Sufyan bin Uyainah, hadith yang kamu riwayatkan kepada kami bahwa tentang air zam-zam, kalau orang minum itu doanya mustajab, apakah sahih hadisnya? Lalu jawabannya Ibnu Uyainah, na'am, ya, sahih hadisnya. Kemudian beliau berdoa, qala fa inni syaribtuhu al-an lituhaddithani mi'a hadith, kalau gitu saya sekarang minum zam-zam ini, semoga kamu mengajarkan kepadaku 100 hadith. Lalu diminum. Gimana ini? Hadithnya sahih ini. Lalu kata Sufyan bin Uyainah, ijlis, kalau gitu kamu duduk, tak kasih satu hadis kamu. Ijlis, fahaddathahu mi'a hadith. Oh, ini pinter. Jadi 100 hadis kan tidak gampang kan? 100 hadis dalam satu majelis. Ini tanya dulu, ya Syekh, Anda pernah menyebutkan hadis tentang air zam-zam, kalau baca, kalau minum itu baca doa dikabulkan. Sahih apa enggak? Sahih. Ya sudah, saya minum zam-zam, semoga kamu ajarkan kepadaku 100 hadis. Wah, ya sudah. Saya beri kamu 100 hadis sekarang. Subhanallah. Masya Allah. Ini kalau orang sekarang ini tanyanya gini, apakah hadisnya sahih? Ya sahih. Kalau gitu saya minum, kamu beri saya uang 100 real. Itu. Kalau orang sekarang bukan 100 hadis, 100 real, 100 dolar. Oh, kalau gitu enggak. Nah, dikasih kalau gitu nanti dibuat mainan nanti sama orang-orang. Datang ke ulama, hadisnya sahih enggak? Sahih siapa sih? Sahih sih. Ya, saya minum ini dapat 1000 real. Ya enggak dikasih, kok enak. Ya, nanti masih ada, masih panjang ini, itu dulu aja. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma rzuqna mahabbatah wattiba'ahu zahiran wa batina. Allahumma amitna ala millatihi. Allahumma ihshurna fi zumratihi. Allahumma wadkhilna fi syafa'atihi. Allahumma asqina min hawdih. Allahumma jama'na bihi fi jannatin na'im ma'al ladhina namta alaih minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Allahumma aktub dhalika lana wa liwalidina wa lisairil muslimin. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai beliau dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, wafatkan kami di atas ajaran beliau. Kumpulkan kami di dalam kelompok beliau. Ya Allah, berilah untuk kami hari kiamat nanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, berilah kami nanti hari kiamat ketika kami haus, berilah minum dari al-haud, dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum seteguk tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Tulislah semua ini ya Allah untuk kami semuanya, untuk kaum muslimin dan terutama untuk ibu dan bapak kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin.